السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muka surat berapa? 60. Kat mana? Dan lelaki. Tengah. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa redha daripada Allah ta'ala dengan sedikit daripada rezeki, niscaya redha Allah ta'ala daripadanya, daripada seorang dengan sedikit amal daripadanya, daripada seorang. Dalam hadis ini Nabi SAW berkata, siapa yang redha dengan rezeki yang ada pada dirinya, maka Allah redha walaupun amalnya sedikit tak banyak. Walaupun amal dia tak banyak, maksudnya amalan sunat tak banyak. Bukan maksud amal ni amalan fardu. Amalan fardu cukup, cuma amalan sunat tak banyak macam orang lain. Tapi dia redha dengan rezeki, maka Allah redha walaupun sikit amalan sunat. Bukan maksud amalan fardu. Takut kata barang siapa hak sikit amalan tak apa, tapi redha dengan rezeki. Dia pun semayang garik Malaysia saja, subuh dengan zuhur asal tak semayang. Itu bukan gitu. Maksudnya kita jaga hak wajib. Kalau solat 5 waktu, zakat hak wajib, solat sunat kurang tak banyak, sedekah tak banyak, baca Quran kurang, bangun malam tak tahajud, tengok bola je. Tapi redha dengan rezeki, maka Allah redha walaupun amalan ni sikit. Sebab perbuatan redha dengan rezeki semakin berkurangan di akhir zaman. Maksud redha dengan rezeki hak dia bukan maknanya kita tak boleh tambah pendapatan, bukan tak boleh kita tingkatkan ekonomi, kan. Maknanya mu nak tambah pendapatan boleh, mu nak tambah ekonomi boleh, mu nak keluar daripada kemiskinan, nak jadi kaya boleh. Tapi setakat hak ada mu kena syukur dan terima dengan senang hati, kerana ini ketentuan daripada Allah. Masalah kita sekarang ni hak ada tak dan nak terima kasih nak banyak lagi. Situ salah. Kau ada dah bayar dah terima kasih pada Allah? Kau ada dah kita tidak syukur pada Allah? Lepas tu nak banyak lagi sini, nak banyak salah. Kau nak banyak dah salah. Kau gini, kau ada ni syukur kepada Allah. Nah, dia pun buat kerja lebih kuat lagi. Mudah-mudahan lebih murah rezeki dia, tambah lagi. Kalau hak 1,000 boleh dapat 1,500. Tapi hak 1,000 reda dah. Hak 1,000 ni syukur dah. Situ dah salah. Macam sekarang cari makan. Pagi tang. Hak si malam. Tapi orang panggil hayyan al-salah, hayyan al-falah, tak jam semua. Hak tu dia nak kaya lagi, Tuhan tak reda tu. Tuhan tak suka. Kalau Tuhan suka, mu nak kaya lagi boleh. Tapi mu tunai dah segala syukur setakat rezeki yang aku beri kepada mu. Apatah lagi siapa kalau dok semayang, nak pergi makan kanak isteri ya? Siapa dok semayang? Dok semayang, nak pergi makan kanak isteri. Siapa dak dang gi kuliah dengan sebab kerja harta anda. 1400 tahun dah ayat ni. Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah dengan sebab harta benda. Harta benda itu termasuk perniagaan, urusan jabatan, projek, pemerintahan. Wala auladukum, anak kamu, isteri kamu, cucu kamu, an zikrillah, daripada perintah Allah. Nah, kerana kerja siapa dah mari surat, kerana anak siapa dah kuliah, anak punya usah kerja pasal bertanya tak ada lah. Betul dah habis pukul 4 dah bertanya pula 4 jam jadi tak ada semua dan masa mati tak ada bertanya. Boleh buat mari surat pula bola kotak. Tak iman. Ayah besar kalau mati nak semayang surah kan. Apa mana si ayah? Lepas tu duduk depan surah. Lepas ni tak ada hari masih tak mati. Tak mati sibuk lah. Jadi ni, dia ni mati dah tak iman. Tak sibuk lah. Jadi begitu. Nak, jadi janganlah nanti kita mati baru tak sibuk. Nah, kita peruntukkan sedikit daripada masa untuk bayar budi Allah. Budi manusia ni kita kenal. Ni budi Allah beri dahlah kita ni hidup, beriman pula. Islam pula, sehat pula. Nah, orang lain Tuhan buat kafir dok jah. Kita Tuhan buat Islam. Orang lain Tuhan buat sehat sakit, kita Tuhan buat sehat. Orang lain tak ada kaki, Tuhan beri kita kaki dua butuh. Orang lain Tuhan buat kudung, kita cukup tangan. Orang lain buta, kita jelek. Orang lain Tuhan buat kok, kita dengar. Orang lain Tuhan buat merepak. Lepas minum air lokang, lepas makan kutip makanan latar siapa, kita siapa buat muakti makanan. Tiba-tiba marilah dengar setelah ilmu Allah. Dodang juga. Dodang juga. Sombong benar. Sombong dengan ayat-ayat Allah. Nah, orang yang panggil mari dengan hayal solat pun tak mari. Bubuh poster suruh pergi belajar pun tak mari juga. Lepas tu panggilan dunia pergi, panggilan makan puluk pergi, panggilan maiden jaya pergi. Nah, maka orang ni takabur dengan ayat-ayat Allah. Nah, orang yang takabur dengan ayat Allah, jawabnya dalam Quran kata, la tupattahu lahum abwaabus sama, tidak akan dibuka pintu langit bagi mereka. Maknanya doa tidak akan diterima. Pasal sibuk sangat, sombong dengan kuliah, sombong dengan ciamah, sombong dengan semayang jemaah, tidak dibuka pintu langit. Ketika hidup doa tidak diangkat ke langit, dan bila mati roh tak naik ke langit. Duk main datang kubur kapung itu lah. Kadang jumpa dengan budak-budak jadi pocong. Kadang-kadang lepok ngetuk imam tubuh atau kopek. Sebab dalam Quran kata la tufattahu lahum abwaabus sama, tidak akan dibuka pintu langit. Roh tak naik ke langit. Angkuk dia panggilan makan puluk pergi ulu ngecau. Makan puluk, tak boleh nak pergi. Anak dana sabit ni. Sabit bukan lembing. Kalau lembing dia dah. Anak dana sabit ni anak dana belum berpuan. Dia tak betul dia kena check out sikit. Dia panggil sabit. Tak ada betul anak dana kecil panggil anak dana lembing. Nah, anak dana sabit ni tak boleh tak pergi. Malu mata. Dah apa dia cipta kita. Yang malu mata tak pergi makan puluk tu dia yang cipta kita. Allah yang jadikan kita kan. Daripada tak ada kepada dia. Lepas tu panggil setiap hari. Hayya ala salah. Hayya ala falah. Marilah 5 minit. Oi, kerja 8 jam. Mana gitu. Marilah 5 minit. Semayang maghrib. Sejam lagi kuliah maghrib. Lepas isya baliklah. Nah. Tak boleh mari sibuk. Jadi kalau kita tunai perintah Allah, kaya pun Tuhan sayang, miskin pun Tuhan sayang. Yang Tuhan tak sayang ni tak tunai perintah. Kaya lagi Tuhan benci, miskin lebih lagi benci. Kalau kaya hartawan, jutawan, koperak, tetapi sombong dengan masjid, sombong dengan kuliah, sombong dengan sejadah, maka Allah letak dalam api neraka. Dah kalau miskin, sombong pula dengan Allah, nah, habis pada neraka. Dan lagi sabda Nabi SAW, barang siapa redha daripada Allah Ta'ala yang sikit, kisah redha Allah Ta'ala dengan sikit amal daripada ini. Amalan kita memang sedikit, nak bandingkan dengan amalan orang dulu-dulu. Orang dulu-dulu, Allahu Rabbi. Imam Syafi'i membahagikan malamnya kepada 3 juzuk. Kalau malam tu 12 jam, dia buat 3 juzuk. Jadi 4 jam. 4 jam untuk tidur, 4 jam untuk sembahyang, 4 jam untuk ilmu, iaitu beristihad, mencari hukum dan mengarang kitab. Nah, dia tu lebihlah keturunan Rasulullah. Nah, imam song pula. Tak lupa kepada Allah. Redha tak sah kira redha. Nah, nak banding redha Imam Syafi'i dengan redha orang waktu buruk ni lah, cuma berapa kosong kata. Nah, kita bagi 4 juga, tapi tak ada bagi yang bagi 3 juga, tak ada bagi yang Allah. 24 jam bagi 3. Nah, 8 jam tidur, 8 jam kerja, 8 jam duit. Tuhan ada, Tuhan tu. Bagi yang agama ada, 8 jam tidur. 7 nak leh, tidur. Cukti, doktor kata jangan kurang pada 8 jam. Nampak? Oh, taat sungguh. Kerja 8 jam. Masuk pukul 8, balik pukul 4. Masuk pukul 9, balik pukul 5. Dapat sikap awal sejam lagi. Dali. Kena jumpa boh. Boh panggil esok. Kalau awal sejam. Nah, lepas tu bagian dunia pula. Shopping. Makan. Minum. Nah, berok kecil. Mandi. Riadah. Nah, sia-sia dengan anak. Berehat depan TV. Habis 3 juzuk 24 jam. Dan bagian surau masjid, kita dah AJK. Jadi dia bukan AJK, tak payah pergi lah masjid, tak payah pergi lah surga. Ini masalah manusia. Tak ada bahagian akhirat. Bila mati, yang ikut amalan akhirat saja. Kereta tinggal Jaguar 857,000 sebuah. Kok murah tu, kok cak ayam. Ha, tinggal. Dah kali Jaguar tinggal kacik. Kacik bila dia tinggal lagi. Nah, maknanya, ha, rumah, villa 3 tekak, ada kolam 6. Kolam hak dewasa suku mak ngayuh. Hak anak suku hak kohor. Hak tok suku kolam. Oh, kaya ni. Tu hak air skating. Parking kereta bawah tanah. Nah, belakang rumah ada kok ini. Belakang lagi ada padang kok. 3 lubang. Nah, kayanya. Tapi bila balik, spill. Nah, kalau tak ada amat, gelap bubuk tu. 3 dekat rumah capuk bawah tanah, 4 dekat. Ambul bola patok eh. Nah, katil 8,000 apa mana? Nah, 18 iki, silap. Tahan 66 tahun, berhenti. Sekali duduk, tak jumpa jari punggung. Ikatnya punggung ayah kan? Tak ada. Tergelang, sedap hati. Bayang mati. Cak am, benda? Am, benda ni? Benda panggil pisang, panggil dia okey. Tak ingat kau. Ha? Banana, bawa pada hangat di London tu lagi. Tapi tak ingat. Banana brand. Hilang cap banana. Ha. Lapik daun pisang. Lapik ada pisang itu. Mati hidup Allah. 8,000. 8,000 dah boleh tidur. Miang, apa? Kena lapik cadar. Dah kadu katil hilang 8,000 cadang takkan 8,000. Pecah tu. Ha, opo-opolah. 600 lebih. Ha. Batal kondek, batal lepek. Lapu bunga pada katil. Macam ke rumah orang kaya-kaya kan, lapu dia bunga. Dah salah, dah salah. Tapi ingatlah, tak ada bawa sikit pun dah kotak tadi. Nah, lebar serta panjang tinggi munjuk. Nah, gitulah. Itulah apa benda ni banglo kita sebenarnya. Maknanya kata rumah tiga tekak, tak ada amat susah di dalam kubur, apatah lagi kalau tak ada amat rumah pula PPRT. Faham? Lebih-lebih lagi susah. Jadi masing-masing tuan beri akal, gunakan sebijak-bijaknya untuk mencari bekal amal akhirat. Dan lagi sabda Nabi SAW, bermula orang yang alim dengan tiada amal itu seperti redup, yakni rim. Rim ni redup lah. Mendung dengan tiada hujan. Bermula orang yang kaya dengan tiada murah seperti kayu dengan tiada buah ni. Bermula orang yang papa dengan tiada sabar seperti sungai dengan tiada air. Bermula raja dengan tiada adil itu seperti kambing dengan tiada orang gembala. Bermula orang yang muda dengan tiada taubat itu seperti rumah dengan tiada atap. Bermula perempuan dengan tiada malu itu seperti makanan dengan tiada garam. Orang sedap ni. Kita tasawuf. Nah, ahli tasawuf ni nak betul kita. Nah, kalau pekor tu rasuh rata, rukun syarat. Tasawuf ni nak niat atok hati. Nah, ha. Semoga hati kita terasa bila dengar perkara-perkara seperti ini. Bila kita dengar, berasa hati, alhamdulillah. Yang kita bimbang, kita dengar tak berasa sikit. Nah, bila sebut, ha, ni bukan aku ni. Ha, ni adalah sebelah aku ni, padang ke parok ni. Ha, biar kena kita lah masing-masing. Nah, ha. Baik, sabda Nabi SAW barang siap. Dan dia kata sabda Nabi SAW bermula orang yang alim dengan tiada amal itu seperti redup, yang ni rim dengan tiada hujan. Rim ni awal mendung. Awal mendung ni biasanya menurunkan hujan tugas ni. Kalau awal putih juga hujan. Kalau orang keluar daripada rumah dia pun tengok awal putih. Awal putih ni ya. Awal putih lah. Dalam sekolah hari tu dia kata awal putih tu. Berabus. Berabus kereta macam ni. Columbus. Komulus. Macam pandai tu. Komulus cikgu kata. Nampak jawab tu. Nah. Baik. Awal putih ni kalau kita keluar rumah tengok awal putih, lepas tu berlari dia ambil payung. Lepas tu pula ayah ambil payung. Nak hujan, hujan buat. Ni awal Columbus. Columbus. Nah. Maknanya bukan awal putih ni tugas dia membawa hujan kan? Awal rim dia panggil. Buat mendung yang tulang. Nah, rim dia panggil. Dalam hadis tentang tengok anak bulan kan Nabi kata, fa in gumma alaikum. Nampak? Ba'at milu min Syaban salasi. Au kama qala. Kalau mu nak tengok anak bulan tapi mendung gelap, rumah tu jadi mendung atas kepala kamu. Tak nampak anak bulan. Maka jadikan Syaban 30. Lusa baru puasa. Ha, tu makna zin. Nah. Jadi disurupakan orang alim, orang ada ilmu seperti awan yang mendung. Maknanya menurunkan hujan. Kalau mendung tak turun hujan sajalah. Leh. Ha. Kereta BCC 9982 tolong alih sedikit sakok orang nak keluar tak lepas. BCC 9982. Kalau tidak dia akan mengkering. Alih sikit. Jadi orang alim ni tujuannya nak sampaikan kepada orang Kalau kita mengaji fardu ain, kita tak mengaji orang tak apa. Tapi kalau mengaji fardu kifayah dah, kena mengaji orang pula. Nah. Dan siapa ke Mesir, siapa ke Jordan, siapa ke Maghribi mengaji. Nah, siapa ke pondok santri habis rata pergi mengaji. Bukan rekat-rekat. Tiba-tiba tak mengajar. Awang menduk yang tak turun hujan. Kalau kapung ke atas sebuah bah itu masih nak pergi mengaji Mesir. Sebuah bah kalau kapung atas. Oh, boleh lagi 4 tahun lagi balik. Mak, minta kita dengar. Ha, harapan lah kapung. Nah, atas ni tak batin ni. Nah, ha, orang kapung tu banyak boleh belajar Mesir balik lagi ngajar orang kapung lah. Dah kapung ni tak ada orang ngajar lagi. Nah, siang orang kapung. Dah imbuh tata naik kota bang. Tak, tengok pada lambat habis kapung lambat. Balik dah ngajar sedarang. Dah masuk kerja jabat. Nak kemah oleh. Nak tu kau beli kereta buat rumahnya. Lalu saja ke depan orang kapung. Tang kali lalu, pagi kali lalu. Dah mana mengajar, ada asyak kereta pergi ke orang kapung. Nak, tak padang. Kalau nak mengaji, nak, tamu mengajar orang ngaji kapung sudah. Ha. Nak, ngaji kapung, kita dengar sudah. Ha. Nak, ha. Masa tu kan nak mengajar orang, nak pakai aku saja. Nak, ni dapat habis, apa buka dekat. Atas sikit pada kubur pengaun ngaji. Nak, daruhnya. Kita alik setelah bank. Nak, daruh apa tu bila mengajar. Dok-dok jam, kerja ni. Nak, padahal-padahal tu ambil kerana. Dok-dok senyap. Nak, ni jangan buat kerja lah betul. Nak? Bermula orang yang kaya dengan tiada murah. Seperti kayu dengan tiada buahnya. Kayu ni maknanya pokok. Pokok ni kalau kita tanam dia ada banyak sebab. Pokok cek kerana kita nak tengok bunga dia. Pokok apik. Bapa tanam pokok apik ni? Pasal budak-budak panas ngat petang-petang tanam apik. Hei, bukan orang teduh. Orang nak tengok bunga comel. Dia pokok besar, pokok orang awak teduh. Kalau dia awak teduh, kalau dalam kebun, orang nak makan buah. Tapi kalau tak ada buah, nah, samalah seperti orang kaya yang rendang, yang rimbung, yang meluknya 2-3 meluk lekarang, tapi buah tak lurus setik. Allah jadikan kita ni dua kategori, kaya dan miskin. Dia berlawan mah. Kadang-kadang Tuhan awak miskin, kadang-kadang Tuhan awak kaya. Dua-dua ni ada kelebihan di sisi Allah. Nah, dengan berlebih kurang. Nah, kelebihan orang kaya bersedekah, boleh tolong orang susah. Kelebihan orang susah boleh buat kerja yang orang kaya tak sanggup buat. Itu kelebihan. Orang kaya takkan nak pergi ke laut. Nah, orang kaya takkan nak norek toh. Nah, dia Tuhan buat orang miskin. Orang miskin norek toh, jual si buruk. Bagi orang miskin itu. Nah, jadi ada kena tugas dia berlaku. Maka kaya biarlah orang boleh tupang. Barulah kaya yang Tuhan sayang. Kalau kaya orang tak boleh tupang, ha, tu kaya Tuhan tak sayang. Kita nak jadi hak Tuhan sayang, kaya yang orang boleh tupang. Dia takut. Dia pakai buah gini. Kita susah-susah belajar sungguh-sungguh. Kita yang bersungguh-sungguh bersa kita kaya. Sebab aku nak pergi korang. Dia tak pakai buah Rasulullah. Nah, buat pun nak pergi korang, ada yang pakai gitu. Kita yang belajar sungguh-sungguh kan. Nah, kita yang berusaha. Siapa maju, siapa berjaya macam ni, siapa jadi koprak ini, siapa kaya ini, buat pun nak pergi korang. Orang lain tak susah itu, masih aku susah belajar. Oh, dia pakai gitu badan. Nah, dia pakai buah bintik. Kaya pergi ke tu. Nah, yang beri kaya kita ke siapa? Kita sungguh jadi kaya tak pemberian Allah. Kalau orang sungguh jadi kaya, semua orang sungguh kaya. Nah, tapi orang sungguh ada yang berjaya, ada tak berjaya, sungguh tak. Maknanya kejayaan bukan milik kita, milik Allah SWT. Dia beri kepada kita sebagai satu kelebihan. Tiba-tiba kita lupa pemberian Allah, kita kata kejayaan kita yang sebenar, maka kita sarak loket nak beri kepada orang. Orang ni orang yang hijab terdinding daripada ketuhanan. Orang ni berat. Orang gelap. Nah, dah masuk tempat gelap-gelap. Kalau kaya tu harta kita tu, maka kita bawa masuk dalam lubang kubur. Nah, dah wah. Lalu mana tinggal nak kalau harta mu sungguh? Bawa kan? Dengan mesin-mesin kisah seminya, orang mu kata-kata kan? Dengan steroid, dengan wing, excavator, buahlah lubang kali. Dah barang pinjaman. Pak mati tinggalkan anak. Anak mati pinjam di cucu pula. Cucu mati cici pula pinjam. Cici mati cui pula pinjam. Cui mati ceceh pula pinjam. Ceceh mati siap bunyi. Ada lagi banyak lah. Kalau hak kita betul, hak kita betul ni. Akhilabnu adama salasah. Yang bersama manusia tiga jenis, tiga perkara. Maluhu wa ahluhu wa amaluhu. Harta dia, anak isteri dia dan amalan dia. Famaluhu yashabuhu ila qabdi ruhihi. Harta hanyalah bersamanya sampai keluar roh saja. Bila keluar roh, harta dah ikut dah, dah saing dengan kita. Kalau geram, tukar nama bini. Lesen, ni ambil balik di JPJ. IC, ni potong di jabat menataran, di pengacu. Pasal apa? Mati dah. Fa'ahluhu yashabuhu ila khabri. Anak, isteri, sahabat, handai. Hanyalah dapat ikut sampai ke kubur saja. Kemudian balik kata, dah tunggu, tak kubur. Hingga kamu seorang situ. Fa'amaduhu, maka amalannya lah. Yashabuhu akan bersama dengan dia. Hatta yub'asa yaumal qiyamah. Sampai dibangkitkan pada hari kiamat. Itu hal cerita yang sebenar. Nah, jadi orang yang beriman, dia tak rasa harta dia, dia rasa pemberian sekejap oleh Allah. Maka oleh kerana Allah wakil kita pegang harta Allah, Tuhan suruh bagi korang sikit, bagilah. Allah tak kata beri semua. Allah tak kata anfiku jami'a malikum. Sedekahlah semua harta kamu dah. Tapi wa mimma razaqnahu yunfikun. Dan setengah daripada harta yang kami berikan kepada mereka, sama ada berupa bonus, gaji, allowance, keuntungan, saka, hadiah, tak kira lah. Hendaklah dinafkahkan pada jalan Allah. Wa mimma, setengah ini bukan makna nisfu separuh. Sebahagian. Min litaba'i, menunjukkan sebahagian. Sebahagian ni walaupun sedikit. Daripada RM1,000 pendapatan kita sebulan, kita beri kepada orang RM10. Dia panggil mimma juga, taba'i, sebahagian. Nah, kaya miskin tak ada beza di sisi Allah. Cuma Allah suka orang kaya yang murah. Kalau kedeku, balik awal orang kaya. Nah, orang pinjam, sayang-sayang buat Tuhan pinjam. Nah, nak panggil orang makan kedeku, tak kata apa benda dah. Tengok orang makan mati ngecek, boleh makan free. Ada kok orang-orang itu. Nah, tengok orang makan ramah, nak dia duduk. Duduk dia buat lambat, buat minum lambat takkan. Ada orang nak raya, takkan nak raya dengan dia. Kali itu lah. Itu lah sama. Dikira pandai sama itu. Nah, kakang di Mekah, kakang di Mekah. Haji Baki. Nah, jangan, jangan sayang. Kalau kita sedekah orang, Tuhan tambah lagi. Kadang-kadang Tuhan tambah pitih. Kadang-kadang Tuhan tambah kesihatan. Nah, sebab kita banyak orang jaga kita. Patut, hak patut, hak patut dah balik daripada lalu kau rupuk patut di ulang sedung. Dah patut, dah Tuhan jaga. Macam-macam dah boleh buat kalau nak benda kita. Nah, patut ni ulang sedung tu bawah pokoknya tang di buahnya tak pala nyandor di umbinya. Tapi dah kena Tuhan jaga. Nah, terima kasih lah. Bermula orang yang papa dengan tiada sabar seperti sungai dengan tiada air. Orang papa, orang miskin, orang susah. Ini adalah ujian daripada Allah. Hidup kita ni tak dinari daripada dua, iaitu lawan ni. Kaya lawan miskin, senang lawan susah, sehat lawan sakit, comel lawan hidup, baik lawan jahat, taat lawan maksiat. Dia ada lawan belaka. TAC pula 2781 tulung alih orang nak keluar cepat sikit. TAC 2781 neh. Ada lagi kedua lagi pertanyaan. TAC 2781 kita beri masa 5 saat. Orang belakang ni, orang kapur ni nak tubik ada hal gitu gini lah. Tak boleh kau. Jadi bukan suruh balik, adik sikit. Ni kereta kau. Bukan. Jadi tak lari daripada dua keadaan. Kadang-kadang kita senang, kadang-kadang kita susah. Semua tu qada dan qadar. Rukun iman yang keenam. Allah beri kita senang, alhamdulillah. Allah beri kita susah, sabar. Allah beri kita sehat, alhamdulillah. Allah beri kita sakit, sabar. Yang penting redha daripada kita. Radiyallahu anhum waridu anhu zalika liman khasiya rabbah. Allah redha daripada mereka, mereka redha daripada Allah. Itulah orang-orang yang akan Tuhan mereka itu sangat-sangat takut. Nah, kita tak redha, dari lagi lah, dia ada kata Allah. Allah beri sakit, Allah beri miskin. Tak redha, tak redha, dah boleh kaya lah. Tak redha, jawab juga. Redha ni maknanya hati. Hati menerima ini ketentuan daripada Allah. Walaupun kaki tangan kita bekerja untuk keluar daripada kemiskinan. Redha suka hati, bukan suka mulut. Mulut tak apa, sedih muka catung, tuan beri miskin tak apa. Asal hati tu suka, tak catung. Nah, pasal redha, sabar, biji hati belaka. Alih lagi kereta. Nah, bunyi ping kuat. Alih dah. Sabar bukan maknanya kita kata sukanya Tuhan buat aku miskin, bukan itu. Mana hati tidak marah dengan qada dan qadar Allah. Allah jadikan aku miskin, tak kaya lagi sekarang, aku terima ini pemberian Allah. Mungkin suatu hari aku akan jadi senang. Itu cara beriman. Nah, bermula raja dengan tiada adil itu seperti kambing dengan tiada orang gembala. Kambing ni kalau tak ada gembala, rata lah. Kambing. Nah, mana orang tak kurung, orang tak jaga. Kalau tamu jaga, kena kurung. Tengok kambing kan? Dia nak mari kabur rumah kita. Nak kaya mari, dia kata kabur dulu. Minta izin kata nak makan sikit daun lada. Ada. Nah, masuklah pakar. Puah, puah, puah. Gitu. Pasal ada orang jaga. Dia pun tak sepadah. Kambing. Tak ada gembala. Maknanya ikut sih. Ya? Kalau dah balik, dah balik. Oh, bahan pokok orang. Dah sapa ni, jeng-jeng. Hei, kambing anda jeng-jeng. Ni mana dia jeng-jeng atas kereta. Dah sapa juga, dia naik atas-atas kereta. Dia pun jeng-jeng baru sapa. Dah orang pelang. Kawan tu baru beli biba. Ha. Mula-mula ada kadar bandar api. Ha, jadi itu jadi kejadian. Maka pemerintah gitu juga dia kena adil. Sebab tu Nabi sebut 7 golongan yang dapat berteduh di bawah aras pada hari kiamat. Yauma la zillu, yauma la zillu illa zillu. Pada hari yang tidak ada perlindungan lagi melainkan perlindungan Allah. 7 golongan. Yang pertama sekali Nabi sebut imamun adil, iaitu pemerintah yang adil. Menteri adil, Perdana Menteri adil, Menteri Besar adil, Presiden adil. Kalau adil, maka dia dapat berteduh di bawah aras pada hari kiamat nanti. Lawangnya zalim. Nah, seluruh dunia lah kita tengok kezaliman berlaku daripada pemerintah. Nah, ha, dia senang seorang dia, rakyat susah, tak boleh lagu tu. Sayyidina Umar masih dilantik menjadi Perdana Menteri, khalifah, dia berjalan pada waktu malam. Nah, dia cari mana-mana orang yang susah, rakyat dia susah, takut ada yang bergelak, tak mampu nak beli minyak berita. Nah, dia takut dia akan disoal di hadapan Allah nanti kerana dia pemerintah. Dia kata aku bimbang, takut Tuhan tanya aku, gigi aku, rumah aku ada makanan, rumah rakyat tak ada makanan, aku nak jawab apa ni? Tu yang aku pergi berjalan susah hati. Nah, jadi pemerintah kena jadi macam Sayyidina Umar. Walaupun dia tak berjalan, dia kena utus orang pergi tengok mana-mana ada orang susah, dia kena bantu. Pasal dia pemerintah. Nah, kalau dia tak tahu, susah dia di akhirat nanti. Kalau dia adil, dia dulu sekali masuk dalam surga. Tetapi kalau dia tidak adil, dia dulu sekali masuk dalam neraka. Makan ketidak rakyat, berpakaian ketidak, ada selipar dok anak rakyat, mu kena tanggung berlaku. Sebab tu kita tak salah jadi pemerintah. Nah, man wuriya faqad zubiha bi ghairi sikin. Barang siapa dilantik menjadi orang besar, dia sungguhnya telah pun disembelih dengan pisau yang tidak nampak. Ha. Hadis Nabi kan? Orang yang dilantik menjadi orang berkuasa semuanya telah kena sembelih dengan pisau yang tidak nampak. Dia gorok tekok dia sendiri dah. Nah, kalau dia tidak berlaku adil, kalau berasa berat, jangan tebang. Tebang juga, cari penyakit. Nah, kalau adil, tak apa terlepas. Tapi kalau zalim, zalim ini tidak sebetulnya sebagaimana yang agama suruh, maka susah dia pada hari akhirat. Susah dunia, ramai orang boleh tanggung. Susah akhirat, tak ada orang boleh tanggung. Bermula orang yang muda dengan tiada taubat itu seperti rumah dengan tiada atap. Kalau buat rumah-rumah, orang buat atap. Dan orang buat atap dulu. Nah, baru orang siap dinding, tikar, apa semua. Tapi kalau rumah tak ada atap, dah jadi. Walaupun comel rumah tu. Nah, siap dengan latar cengah. Dinding pun cengah. Siap dengan awal larak. Dengan kumar. Dengan lari. Dengan pelih bunga. Nah, dengan bilik pula, 6 bilik. Tangga pula berlari. Pala tangga je, Allah Rabbi. Kayu jati. Nah. Tangga dapur. Aku bohong. Oh, hebat. Nah, tapi atak dah ubuh. Nyanyi, berjeruk tuan rumah. Nah, pagi-pagi tuan rumah ketuk beru. Bahagi hujan. Macam ayam duduk dalam jok pasal. Nah, berapa? Comelkan rumah-rumah bina tu ibu. Atak tak buat apa. Haa, gitulah orang muda-muda. Nah, orang muda memang dia main. Nah, orang muda ni orang apa ni? Orang muda ni, kita semua ni. Orang muda. Dia orang tua orang ni. Orang tua tak ada. Tak ada tua. Dia muda belaka. Cikgu apa omong? 40 ke? Kabar. Apa dapat kabar? 47. Orang muda. Muda. 90 muda. Sungguh. 70 muda. Nah, Nabi kata dah kan, asyaikhu syabun fi talabid dunya walau intafat iktar kuatahu min kabir au kama qala. Orang tua itu tak ada tua sebenarnya, semua menjadi muda kalau dalam bab dunia. Nah, walaupun telah berlipat dua tulang dada kerana tua betul. Makna macam kita ni muda belaka. Hati muda. Hati muda. Orang memang tua. Nah, hati muda. Nah. Cikgu kalau ada anak dara umur 17, nak ke cikgu awet. mata sabung pipi merah, tumit kaca. Ha. 43, 17, 49. Cutting. Jangan guna lah. Mu jawab biar jujur. Belanja free. Nak tak? Sahur. Ha. Cikgu dah kata nak, cikgu kata sahur lah. Mana hati muda? Hati dia muda. Nah. Maka kita kena bertaubat. Sama ada kita tua atau muda, kena taubat lagi. Biarlah akan datang kita tak tahu lagi, mungkin kita akan jatuh pula melakukan dosa. Kerana kita manusia tak sunyi daripada salah. Kalau tak buat salah, tak lagi manusia. Ha? Tak buat salah sikit pun. Ngambil tak ada. Awak uduh korang. Ada cakap lagi. Ambil umur-umur tak ada, kata orang. Ambil ada dosa. Ada cakap itu. Tu bukan orang, tu tiang TMB. Baru ada awak salah korang. Siapa kak? Yang tak buat salah, tak dosa Nabi dan Rasul, maksum. Sahabat buat salah. Nah, sahabat buat salah. Saya nak wakuk. Belum dia Islam. Nah, dengar minum arak, dengar tanah anak, dengar sembah berhala, dengar berzina, dengar riba. Nah, tak ada orang sunyi daripada salah. Akan datang belum tentu lagi. Mungkin kita akan buat pula dosa. Tapi hari ni dulu, selesai sudah. Tangan liquid paper biar bersih mudah. Kalau budak sekolah. Ha, ni taubat lah liquid paper bagi Islam ni taubat. Buat kerana taubat, kena pakai serban. Tak payah. Dalam hati mari misal buat dosa kepada Allah. Azam tak berbuat dah. Kalau ada umur. Ha, taubat tu. Walaupun duduk. Seorang diri. Atas mutusikan, tak ada masalah. Walaupun tengah lepak patah, tengah ngai, tengah jala udang, tak? Tengah main, tak ada masalah. Tidak syarat pun, cuma ulama' kata sunnah, ambil air semayang, pakai serba putih, waktu tengah malam, selekuk kain putih atas kepala, mengadap kiblat sunnah je. Tak? Sebab dunia ni banyak benda-benda yang nafsu suka. Maka sebab itulah diturunkan Nabi, diturunkan kita. Turun Nabi, turun kita supaya menjadi pedoman kepada kita. Akta-akta supaya tidak kita langgar. Kerana tak turun kita, tak turun Nabi, memanglah kita cenderung kepada nafsu semata-mata. Nah. Pada tujuan turun Nabi. Penasihat kita turun kita khabar hak ni tak boleh, hak ni boleh, hak ni tak sabuat. Nabi kata hak ni tak apa. Nah, sebab kalau dah kata begitu, kita ranggap belaka. Kerana dunia ini nafsu suka. Nah, dunia memang nafsu suka. Main nafsu suka, jual beli nafsu suka, makan angin nafsu suka. Nah, nyanyi nafsu suka, joget sedap tengok. Nah, zina seronok, ini agak pun happy. Nah, batu turun hukum, hukum dengan kita melalui lidah para rasul. Nah, kalau mana tak ada hukum, macam hak jadi ni bebas. Tengok dadak muda ni bebas, berasa nak akak, nak gendong waktu gendong. Petang nak gendong ni pun tak. Pagi tadi gendong dah kubur sikit nampak. Petang ni Allah macam tong. Gendong. Nikah dah pakai hairik gitu. Jadi macam orang tak ada hukum. Nah, jadi sisa. Tak ada pegangan. Agama ni pegangan. Agama ni cara hidup. Kalau cara hidup dah ikut agama, tak ada agama. Cara hidup Islam, kalau nak keluar dengan perempuan, kena akad nikah. Dato' Herik kata, mana tak ada pegangan agama, tak ada cara beragama, tak ada agama. Jadi free thinker. Nah, jadi berfikiran bebas, sebebas. Ini bebas dah. Tak payah semayang rapang, tak ada hari, tak semayang. Orang kata tak boleh tutup, dari buka arak, dia buka arak. Orang kata tak boleh berinahnya, berinah. Orang kata tak boleh minah arak, dia bahan arak. Jadi tak ada agama. Keadaan anak muda kan ke arah membuang agama itu. Nah, kalau kita tanya dia, kata ilmu tahu agama Islam tu. Eh, tak apa cakap itu. Dan ilmu bebas sangat. Sken-sken gitu. Nah, kebebasan. Mana hidup beragama, hidup patuh pada peraturan. Kalau tak patuh peraturan, dia tak mau ikut agama. Tak mau ikut agama, maknanya orang yang tak suka pada agama. Dan orang yang tidak suka pada agama, matilah roh dia. Nyaknya lelah saja, rasmayang-mayang. Saja macam terking. Jadi tak buka agama, Allah pun tak buka kepada dia. Bila Allah tak buka kepada dia, lelah saja kita macam terking. Nah, nak rekmen lagu mana, kita tak buka kepada Allah. Dia kita rekmen, orang yang nak kepada Allah, dalam nak tu banyak melakukan kesalahan. Nah, Tuhan suruh semayang ni, semayang Tuhan suruh belajar agama, pergi belajar agama. Dalam masa yang sama, tersilap buat salah. Lepas tu bawa rekmen. Nah, suruh semayang tak mahu semayang. Nah, suruh nikahnya berzina. Nah, tiba-tiba kita nak rekmen lagu mana tak boleh. Dia kena ada juga sikit modal bawa rekmen. Nah, SPM grade 3 kena dengan datuk tu, datuk ni boleh tahan rekmen. Nah, anak masuk maknanya apa benda ni, marah pertukangan. Nah, tapi masuk kat jauh satu tu, down sekolah 2 hari masuk tak boleh nak menyeti. Tolong rekmen boleh nak minta ITM. Datuk mana? Queen Elizabeth dah dia rekmen. Faham? Dia kena ada kat sikit. Cuma komang. Tak cukup syarat. Apa pun rekmen. Semayang dah dalam semayang. Dia juga buat wasiat. Nah, puasa dah dalam puasa pun. Dia juga buat salah. Apa pun orang rekmen. Nah, bawa orang tolong. Bermuda perempuan dengan tiada malu itu seperti makanan dengan tiada garam. Allah Rabbi, kena sungguh ni. Perempuan tak ada malu sungguh. Dia perempuan ni aurat. Perempuan ni tubuh dia aurat. Aurat ni apa? Kemaluan. Al-mar'atu auratun. Perempuan adalah aurat. Ia sama dengan lelaki. Kejadian Siti Nabi Adam dengan Siti Hawa tak sama. Nah, cuma sama pada pihak hamba Allah. Jasmani tak sama. Akal tak sama. Nafsu tak sama. Kehendak tak sama. Cuma sama, sama-sama hamba Allah. Itu saja. Tubuh badan orang perempuan tu kemaluan. Siku dia kemaluan. Tekak dia kemaluan. Kemaluan bukan alat ting. Itu spitor. Faham? Kemaluan ni maknanya al-aibu. Benda yang kalau orang tengok, dia rasa malu. Itu kemaluan. Ha. Tu makna kemaluan. Awak tanya, kemaluan apa makna dia? Kemaluan maknanya benda yang kada orang tengok kita malu. Dah kecil, hak tu bukan kemaluan, hak tu alat kelamin. Nampak? Bagus faham. Dah kali tunjuk peti kau orang, tunjuk kemaluan tak kau orang? Eh? Tu tak? Tu lah. Dia pakai kain sekat peha. Ataupun kain apa, belah pakai peha. Peha kemaluan kan? Dia tiba-tiba apa, mek? Tunjuk kemaluan ke pakcik? Mek tu terkuadur pakcik, cakap calon ni. Dia tak faham. Dia ingat kemaluan kat tu. Pakcik ni. Bukan. Tubuh perempuan tu kemaluan mereka. Tapi dah ada kerana kita jauh daripada agama, semakin lama benda kemaluan semakin tinggal sikit. Kek gi tinggal 2 T tu kan. Faham? Cermin mata dengan sandwich. Faham? Hak tu je tinggal, duduk tepi batang. Dah tutup tepi tu lah mandi kolam. Tak tinggal tu 2. Nah. Tengok sukan, main sukan. Lumba renang. Pakai hak ni saja. Tu je tinggal. Ha tu. Budaya orang putih tak ada kena-mengena dengan agama. Tapi itu sesat orang Melayu. Ingat. Kita orang lelaki lain pusat apa kat situ. Nah, tak ada hal orang tak akan laju. Nah. Tak akan laju. Kita makan kain mereka. Lepas tu siapa kat situ. Tak ada hal relax depan jaya. Tak ada. Tak dosa lagi lah. Walaupun tak apa sara. Nah. Tak macam orang puang. Puan kena jangan tahu patutlah kita betul balik kesalahan kita kepada diri kita sendiri, kepada anak isteri kita. Kita salah, mengaku salah sudahlah. Maka bila kita tahu kita salah dalam beragama, kita perbaiki, itu tujuannya. Mari dengar ni macam bagi buat hari kereta kat Pemeng. Nak. Ha, bila Pemeng leki dah salah marah kat Pemeng. Nak. Ha, kereta pelanggar bagi kat orang tuk bodi. Bila Pemeng tuk bodi jangan tuk lok pada Pemeng. Nak. Kereta pelanggar banyak dah tepuh di Leraba 3 kali. Nak, masuk dalam lokan 2 kali. Nak. Ha, kepik itu pagar 4 kali. Banyak dah ni. Lepas tu dengan tu sekali je lenyek di steering. Faham? Wagi kat orang ketuk body nak cak baru. Orang ketuk body pun waktu bit tuku. Eh, apa tu bit tuku? Muka tok kereta tu. Ha, ini nak marah tau. Nak. Kawan tu waktu bit tuku bukan tuku, nak kedai meeting ni budak-budak ah. Apa bunyi pek pek pek dan gitu. Tuku ketuk body, sosok pandai tu. Nak suruh betul mula ke pek tu. Maknanya hak cedera kita hak lepas-lepas tau. Ha, tok guru nak katok ni. Dia gitu. Nah. Katok saja tak boleh, dia kena andas dengan kayu belakang. Kayu tak boleh nipi pelewu. Kayu fofof ber andas ke belakang. Kalau babi sepuh ngapi tu, teng pamerah. Oh katok lekong. Nah, tuan kereta tak pasti bagi asal tengok tak pasti. Nah. Tangan dengan semi pula, berkembur. Nah, baru jomel, baru cak, baru polis. Haa, baru boleh. Ni kereta pelanggar hanya dia nak gatuh kat polis. Polis yang kereta sikit. Lepas tu lama wet sikit. Kereta apa hacur rebur. Kita paling belakang dia bonnet belakang. Oh, bonnet jatuh. Tinggal, diam ni. Mana boleh polis, ketuk dulu bakar sepung api tu, baru jadi jomel. Nah, lakung lakung lakung lakung lakung lakung lakung lakung lakung lakung lakung tu. Nah, dia gitu, faham tak? Maknanya apa agak kena mana ni boleh. Muncul dia gitu. Nah, dia kata mustak ngajar katok orang. Mu tak ada orang katok. Aku kena katok parok dah dulu. Gugul-gugul 7-8 orang dah katok. Cok kepala. Nah, gila gamu pula ni. Nah. Tubik jamin, tubik jamin. Kereta siap, siap. Dia pun tak ikut. Siap kereta mu. Dia kita tengok apa jamin. Jamin pada belum katok itu. Aduh, mondek sungguh. Hati-hati. Dah ada silat tanah anak betul. Anak kita tak akan tuduh suruh akan tuduh. Orang puan kan. Dah. Dia ni tak mandu sikit apa. Lebih tak mandu sikit. Dah. Ha. Peluk laki pak emas kemin. Pak peluk gitu. Nah. Dulu 80 hari tu ada dah gitu. Tapi dalam gelap. Dalam gelap. Nah. Dalam gelap jauh pada orang. Dengar bunyi selipar orang. Malu. Malu. Ada lagi maruah. Nah, malu. Kalau jumpa orang puan, nah, dok gam-gam itu, cakap dia ni seorang, dia ni seorang. 80 hari itu. Ha, ha. Jumpa awet dah, tapi jauh, duduk kat tu, kat tiang. Kita delik ni. Dia duduk dengan dia. Ha, main gitu lah. Main pelakor batu, betul. Ha, dia ni pelakor setera. Ha, ha. Nanti kita pelakor lipat. Dia pun pelakor yang main, bicu dari. Nah, dia main gitu lah, tak balik. Learning atas motosikal penuh ni. Kau depan masjid, depan surah, depan Tok Imam, depan Tok Bila. Tok Imam ni tengok Allah Rabbi, astagfirullah. Kalau gandung aku model. Imam berat dan nak ni. Dah. Dulu ada dia bukan depan surah, depan masjid. Patau. Dah. Mana tepat orang sabar dah. Kita lalu, lari aju segang. Ni depan tu imam. Depan tu imam. Pas luar nampak luar ni. Eh? Ha? Potong tu imam. Tu imam naik mendakat. Dia potong dengan skuter dulu. Ha? Nampak luar belakang ni. Bukan kata sikit. Boleh muat spek mata. Faham? Jelah luar. Ciar potong tu imam. Tu imam pun takkan nak tengok tepi. Tengok tak depan. Allah Rabbi. Masya Allah. Masya Allah. Ada belah. Ha? Pening tu imam. Dah adu sikit. Berhari tak ada tu imam kata dia. Nah, ayah mak dia dah adu. Hak puan tak kata. Tak ada agama, tak ada makrifat, tak ada halal-halal dah. Tak tahu ke hukum. Bapa jadi gitu. Mak ayah dia nak kata apa? Mak ayah dia akan kena tanya pada hari kiamat, kenapa kamu membenarkan anak kamu mendedahkan aurat di khalayak ramai? Kita nak jawab mana? Ikut peseng. Nak jawab gitu? Nak jawab dah mana? Budak-budak leni. Leni jawab gitu. Dah apa pakai gitu? Nak lani ustaz, budak-budak leni. Tadi kata apa? Oh, tidak kamu. Anakmu kata, kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun ar-ra'iyati, kamu semua yang jaga anak pasti akan kena tanya seorang-seorang anak kamu di hari akhirat nanti. Nah, nak jawab gitu. Kalau engkau lepas jawab gitu tak apa. Ada malu mak, ada malu anak lah. Jagalah, bukan kata Islam dah haramkan berpeseng. Nak peseng baru, peseng lama, nak, tak ada masalah. Tapi semua peseng itu biarlah direstui oleh syarak. Jangan mendedahkan aurat. Kau tutup semua tapi kemas ni, nampak kemas ni. Pakai molek dah, luar panjang tapi ketaknya. Mak, siapa bekah api ni? Bergendir-gendir. Rupuh pula, baju patut pakai saiz 32, tang 24. Kain pula jenis ceruk, pakai perut. Dah ada 46 dah Allah balik awal. Masalah ni, tak ada malu sikit ni, tak ada hal ni. Oh, budak lelaki pula buat, kalau, kau ketak. Nah, masyarakat tak kata apa siang ni. Mak ayah tak ada hal, dah sibuk cari makan. Nah, tak malu sikit. Haram ni, cukup-cukup bila, cukup-cukup. Mal'unah kena laknat keadaan wanita sekarang. Nak, dengan tak malu kau orang dengan apa semua macam-macam pesen. Hok main telefon, main pesen, hok peluk-peluk, hok pipi tangan, hok macam-macam, hok berzina, hok bercumbu, hok macam-macam nak kata. Nak, abi dah tak ada sifat malu. Anak begitu, mak ayah pun tak ada juga sifat malu. Orang yang tidak malu daripada Allah, Allah tak malu daripada dia dah. Nak, gitu. Boleh nak pakai seksi-seksi, jangan di khalayak ramai. Pakai di rumah ada apa-apa. Nah, dah anda tengok kenal tengok pakai seluar nampak luruh gitu. Nak beli ATM, nak tunjuk kecut lelaki aku. Ada apa ya? Pakai di rumah. Nah, biar tu orang apa. Nah, nak pakai seksi kali pakai skirt kali tak apa. Tunjuk ke toki. Faham? Toki tengok orang tu, mana malam ni pakai skirt. Nak, siap ngelah buci ada tapal bau. Tali halus macam tali bambu lama pakai baju tu. Ada. Ni duduk luar dengan dak tutup kepala. Coteng pula ni, sini kuning, sini sama. Pelik tu macam transformer jadi. Pelik orang. Tak kemarin dulu balung ayam. Nah, tengah ni diri gini. Tepi ni dia kokok. Pokok ni macam anak ke baru beranak. Tepi ni. Tengah ni cacang gitu. Color pink. Nah, duduk di mana bang? Warna pink. Haa, sungguh. Patut pun. Warna pink duduk patut pink ni. La ilaha illallah. Orang putih tengok pening. Nah. Duduk atas basteng atas besi dia. Kalau rambut gitu. Rambut pang moh ikan. Orang duduk basteng kepala piano. No, Trafalgar Square, London. Nah, duduk dekat New York. Nah, tepi-tepi jalan. Masuk, baru matching. Nah, ni rambut macam cecang-cecang macam turung. Bah, kat apa? Nak tengok anak turung. Dengan rata beruk belanda-landeh lah. Pelanda pasti, tak malu sikit agak. Rata beruk ni, belanda-landeh katung di seluar. Dah kalau sakuk lah di mutu sikau orang. Tak rapuh luar. Nah, Habis peseng. Tidak ada orang. Pasal apa? Pasal masyarakat tidak mencemuh. Kalau masyarakat pakat cemuh mereka, tak gamuk lah. Nah, masyarakat pakat diam mereka. Macam dulu orang kata, ini pakat diam mereka. Mana diam? Itu setuju. Nah, cerita buat rambut gitu, copeng-copeng gitu. Nah, orang tengok orang kata mereka. Itu baik dah dah sampai bandar. Sampai kapung kedai ni jumpa tu. Orang-orang tu meh. Macam nak beruk. Ha. Terima pula kata. Macam ke kalung pelik. Nah, masuk dalam bas pula. Konduktor pula kata. Tubik ke lubang ni. Lama-lama lambuh. Nah, dia begitu. Sebab kata. Bukan nak hina dia. Supaya dia rasa. Insaf. Dia begitu. Dan lagi sabda Nabi SAW, Wallahu'alam. Kita berhenti kat tu ada beberapa soalan. Baik, soalan yang pertama, doa seorang ibu yang fasik, Ustaz kata doanya akan termakbul juga. Bagaimana pula jika ibu itu takabur? Apakah doa seorang ibu akan termakbul juga sedangkan seorang yang takabur tidak diangkat ke langit? Yang kedua, kata-kata seorang ibu boleh dikatakan doa. Bagaimana kata-kata seorang ibu itu selalu buruk-buruk, selalu tunjuk teladan yang buruk, perkataan makian selalu dia mainan di mulutnya? Saya nak bagi teguran. Takut kerana dia seorang ibu yang melahirkan saya, minta penjelasan. Hatinya baik, tapi kadang-kadang cakap tak ingat kepada dosa. Soalan pertama, dia kata masalah orang yang takabur ini, adakah diterima doanya? Adakah orang yang takabur ini diterima doanya? Baik. Maksud orang yang takabur yang tidak diterima doanya, takabur daripada tanda-tanda ayat-ayat Allah. Dan kalau orang yang takabur hanya sesama manusia saja, nah, dia menerima hukum Allah, dia menerima apa saja yang terkandung dalam kitab Allah, tapi sombong dengan orang kampung. Hak ni tak boleh nak kata ditutup pintu langit. Mungkin doanya tidak diterima kerana sifat takaburnya, dan mungkin Allah boleh terima bila masa Allah nak terima. Tapi sifat takabur ada satu sifat yang Nabi kata melayakkan masuk dalam api neraka, kerana walaupun ada sebiji sawi daripada takabur, Allah tak reda dengan orang yang seperti ini. Tapi takabur yang ditutup pintu langit, maknanya tak diangkat terus doanya, iaitu wastakbaru anha, yang berasa takabur, sambang daripada kebenaran Islam, sambang daripada perintah-perintah Islam, sambang daripada utusan-utusan yang diutus oleh Allah, sambang daripada hukum Allah. Itu ditutup terus pintu langit. Dia kata kata-kata seorang ibu dikatakan doa, memanglah ibu, kata-kata ibu kepada anak merupakan doa tu. Dan banyak disebut di dalam hadis-hadis yang sahih. Seorang ibu hendaklah berkata baik kepada anaknya. Maknanya jangan berkata buruk, kerana perkataan ibu kepada anak itu mudah dimakbulkan. Itu maksudnya. Tapi masalahnya dia kata mak dia ni mulut tak boleh. Masalah mak mulut tak molek ni bukan masalah dia seorang. Masalah masyarakat. Tak ramai mak yang baik mulut ni. Tak ramainya mulut tak molek mak ni. Gitulah. Walaupun bukanlah 90%, tapi majoriti lah daripada kajian, daripada dulu sampai sekarang, orang perempuan ni dia mulut. Allah beri kepada dia kelebihan mulut. Orang laki-laki kaki tangan. Kaki tangan je hak, sepak terajar tapa orang. Orang lelaki lebih. Rupuan lah dok gitu. Rupuan bagian mulut. Kaki tangan lebih, jalan lambat. Gadek-gadek macam itik otak telur. Tapi mulut, canggih. Mok dengan ayah cikgu, mana lebat mulut? Mok, haji toki ngetuk, mana lebat mulut? Mana lebat? Dua orang ni orang boleh dipercayai ni. Daya tanya ramai. Tengok ah memang dia pun. Bukan semua. Jadi mulut dak molek ni, mulut maki hamu maki jaru biasalah. Kalau dilatih daripada awal. Kalau kita dak latih dak jadi biasa. Luar biasa. Guana haji ni jaru, mak haji ni jaru biasa baik. Peleklah. Tapi kalau sama-sama dah orang kenal dah dia, gaib caruk, kalau dia caruk, tak jadi buang mulut dah. Pasal apa? Biasa lah. Orang kenal dah dia. Batulah berkata yang baik. Kerana kata yang tidak baik, walau anak kita tak tengok sekalipun, tapi di sisi kita ada orang yang mencatat. Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tiadalah seorang manusia itu berkata-kata dengan satu perkataan melainkan diri kanannya ada raqib atid yang akan mencatat. Apatah lagi kalau anak-anak dengar. Tu kadang-kadang kita pelik, kita jaga dah anak-anak, jangan bercaruk dia balik kat tok dia. Oh, dengar tok duk bercaruk. Tok kejut sepak. Badang sepak, nafsu sepak, batu giling tu bi abi. Dah barang-barang haram. Nah, nak pula jenis orang-orang tua hak Mekah lama. Mekah belum merdeka. Nah, kalau kejum habis. Dah sebut subhanallah. Kalau sepak, anaknya sepak kusi. Cucu mari jubah ke belakang kejum. Dah tubik, alhamdulillah, Allah Akbar. Tubik hak muzium rasang belakang. Sereka cahaya. Berharu lama tubik. Nah, barang epik saja. Siap dengan mahrat kot tu. Betul dengan tajwid. Baca Quran tak ada. Kalau caruk siap dengan tajwid. Jangan. Nah, kalau gini batu kadang-kadang. Mana natu lama tak mari. Rupanya tak mari kerana kita mulut duduk. Dia tak beri anak dia dengar. Kata mulut tuk ni. Tak mari lah. Tak mari anak. Nah, mulut berani caruk berani maki hamu. Jadi orang puan, orang lelaki, ibu dan bapa. Kalau depan anak seboleh-bolehnya janganlah keluar perkataan yang tidak baik. Nah, jangan keluar, kena jaga. Biarlah kita pakak suara, kita pakak ayah, pakak mak, tapi jangan maki hamun. Nah, marah boleh, jangan hak patah-patah. Nah. Jadi ikutan bagi anak-anak kita pula. Nah. Dia kata hati baik. Hati baik guna dah kalau mulut kotor. Hati tak berapa baik ke tu. Dia kata hati bersih tak keluar melainkan barang yang bersih. Nah, mesti ada kecederaan pada hati dia. Soalan seterusnya. Sekolah mengadakan aktiviti merentah desa tapi capur lagi puan. Boleh tak budak perempuan berlari sama-sama? Yang kedua, boleh tak kalau kita mandi wajib ambil wuduk? Tak ambil wuduk. Yang ketiga, apakah hukum orang yang jadi imam tapi tak pergi belajar? Ha, baik. Berlari sama-sama ni sekolah buat tak boleh. Mana boleh lari sama lelaki puan. Olimpik dia buat suku 100 meter dia siapa lelaki puan? Dah capur. Nah, dah takkan besar sekolah pada olimpik. Sukan Commonwealth 800 meter 1500 meter capur tak kan lelaki puan. Laki suku, puan suku tak. Tu Commonwealth. Dan ni sekolah je. Komas pandang baru. Takkan kamu boleh capur lelaki puan tak lah. Buat suku lah. Mereka rasa puan saja berlari. Dalam pagar sekolah. Dah laki berlari pas masuk kampung. Ha, ni lah puan berlari masuk lah kampung orang tak. Lepas tu senyap. Hilang lah kampung. Nah. Kalau mereka rasa. Kalau masuk lah bandar. Dia panggil merentah bandar raya. Nah. Mereka rasa. Lalu ke bawah jemur kaya orang. Belerat telaga orang. Bira tandas orang. Nah, ada orang dalam lesa tak tengok aja. Wi senyap. Tak ada seorang peserta. Faham, dia main gitu. Dah sungguh tengok baru ni, larian bandar raya. Larian bandar raya kita kutip pukul 6 daripada rumah lebih kurang start kereta. Pukul 6 5 minit kita lalu kok batu buruk, patah batu buruk. Nak lalu nak liung buat ni. Nah. Tengok buang ni lama nak wei. 6 5 minit pagi gelak tunggu. Hantu kopek di dua. Faham tak? Boleh dia main patah beriuk. Berpiping-piping tangan. Hak pakai kereta. Hak pakai motor. Hak pakai trek. Nah, hak betul dengan kasut macam-macam mesin. Kenapa buat dia pula? Kita pergi lajak sikit ni. Siapa kat buah? 5 orang awet dia main buah. Main buah dah 6-5 minit. Buat itu pergi ayung sama. Nah, main buah. Biar. Kata apa pun. Buat main 6 dia pula ni. Nak pergi lagi tak boleh dia blok dengan pagar. Nah, dah boleh masuk. Dekat endapa tu dia blok pagar. Rupanya pendaftaran peserta larian bandaraya. Start aku 7 berlari. Kenal 5 minit duduk duet dah sini. Dah pun dia nak jadi dah semayang. Kenal 10 ke bang? Nah, 6-10 baru bang. Kalau lelaki tak mana? Puan amat. Nah, pukul 7 baru berlari. Pukul 8.30 tu kita lalu kot jarak. Dia baru duduk. Tengah lari lah. Tapi tak lari lah. Jalan kaki lah. Dah agak. Set-set belakang. Ramah. 4-5 orang belakang. Jalan kaki lah. Pipi tangan. Ambil nombor telefon. We message. Macam-macam main. Dah jumpa dengan lelaki. Ha, tu jadi rosak tu Islam lah kan. Berlari bersama-sama. Alah. Budak-budak lelaki seronok. Budak kau seronok. Nah. Dia jadi berlari. Dia bukan berlari sungguh. Jadi main. Jadi bergaduk. Jadi tempat berkenal-kenal lah. Nah. Trafik tu tunggu juga tu hujung jalan roding kau ana lambat sangat. Dia dalam lama-lama. Nah, ni masalah. Jauh semayang dekat awal tu lim nak semayang masa mana tak ada nampak bawa kan dia. Nah. Ha. Pasti ada orang kata, "Eh, ustaz tadi pandang serong itu mungkin dia semayang, mungkin dia uzur." Ha. Ha, dekat orang pun dia mungkin orang puan berdak puan dia uzur. Eh, uzur nak berlari gua ni, sakok ah. Ha tak? Kita jawab. Uzur boleh lari. Ada benda tu. Terasa seperti tak memakainya. Ha. Boleh lari, ada benda tu. Tak boleh berlari, lawuk. Ha. Ha. Nak lari, ada berlari. Tak uzur tu. Tak. Ha. Ini aku komang. Boleh tak kita tak mandi? Boleh tak kita mandi wajib, tak ambil wudu? Boleh, tak ada masalah. Kita berhadap cik dan berhadap sok. Nah, dua hadap kita ada. Nah, kita sudah kecing, tubik bila-bila air, kejuk ke bini kita, tepuh ke dia, keluar mani. Ha, dua hadap ada. Tadi hadap cik, hadap keluar mani. Hadap cik, hadap sok. Mandi saja, dah ambil wudu. Jawabnya sok dah mandi kita dan terangkat hadas kecil. Boleh buat semayang. Dan kalau ambil wuduk, sunnah Nabi SAW. Ha. Caranya, jangan lepas mandi, kita buat benda yang membatalkan wuduk. Umpama lepas mandi terkecing pulak, maka kena ambil wuduk pulak, tak payah mandi dah. Kerana mandi telah sah, cuma wuduk saja batal. Bagi orang yang mandi dengan niat mengangkat hadas besar, maka terangkat dua hadas, hadas besar dan hadas kecil. Nah, sudah mandi ketuk pula, tak wajib mandi semula, wajib berwuduk sahaja. Tapi kalau nak yang terbaik, ittiba' sunnah, masuk tu lepas kita bersih daripada kotoran, ambil wuduk dulu baru mandi. Nah, itu sunnah Nabi. Soalan yang terakhir ni, apa hukum orang yang nak jadi imam tapi tak boleh dibelajar? Belajar dia. Belajar kereta. Belajar buat jadi imam. Baik, kalau kita nak jadi imam rawatib, sepatutnya kita ada ilmu tentang jadi imam. Dan ilmu tentang jemaah, ilmu tentang makmum. Nah, tapi kalau imam, imam kampung yang bidang terjung saja, nah, memang tak ada tu imam. Imam mati lama. Jadi siapa-siapa mari, dia ada, dia lah di depan. Siapa mari dulu, dia lah di depan. Bukan ada imam sangat. Ha, imam ini memadu dengan sekadar ilmu yang dia ada, iaitu tahu sah batal semayang dia dah, dan sedikit daripada pengetahuan tentang menjadi imam. Tambah ilmu lagi adalah sunat. Tapi nak jadi imam yang tak, bukan bidang terjun, mesti kena ada ilmu tentang jadi imam. Kena dipelajar. Bolehkah dividen ASB digunakan untuk membeli CD lagu? Pulak jauh. Nah. Dia nak beli CD lagu, lagu ni nak beli. Lagu ada lagu yang boleh dengar, ada yang lagu tak boleh dengar, mengarut-mengarut. Nak. Ha. Gunakanlah untuk masalah awam. Nah, duit-duit dividen, duit riba, duit interest. Jangan makan, jangan buat manfaat diri. Nak beri untuk maslahat orang awam. Ha, orang nak beki jalan lah kampung, nak buat kiti baru. Nak surat nak beki tandas. Nak buat, nak beli kerek, nak buat bagian basuh. Basuh bagian aku, masjid apa semua boleh. Nak, ha, biar dapat ke orang ramai. Duit lagu tu. Nah, ha. Bagaimana pula saham tabung haji serta dividennya? Baik, tabung haji ni memang keluar kenyataan dalam surat khabar terlibat. Bukan semua, sebahagian disaburkan pada tempat yang haram. Nah, pegawai dia pun telah mengaku, walaupun tak banyak dia kata saham, tetapi ada menyebabkan jadi subhanallah. Nah, jadi dividennya itu termasuk dalam perkara yang syubhah. Nah, bila perkara yang syubhah, elokkan daripada makan lah. Buat guna untuk kepentingan orang ramai lah. Nah, ditulis dividen tu banyak mana dalam buku tabung haji kita. Guna untuk tak yang banyak duit kita, dividen tak banyak berapa persen ingat. Guna untuk keperluan orang ramai. Nah, ha, nampak lecoh dengan surat ni, beli pasir 3 lori, ambil duit dividen. Nah, ha, beli batu alu-alu tu 3 lori, selori 60 ya, 3 lori 180. Nah, ha, umpamanya keperluan orang ramai. Nah, ha, itu cara dia. Nah, ha, sebab syubhah dividen ni. Bagaimana pandangan Islam tentang seorang itu yang ingin pergi semayang masjid tapi sampai masa kuliah maghrib bila pergi sembang dekat belakang dan kurang minat dengan mendengar kuliah? Ha, pandangan tentang Islam orang ni rugilah. Nah, ha, dia kata nak pergi makan nasi. Nah, masuklah kita bila orang angkat nasi, kita keluar pergi ke belakang mama. Tuan kita kata masuk, eh makan ni tak apa lah, nak lepak luar dulu. Lepas tu licin makanan, dia pun balik perut lapor. Begitulah. Nah, ni kamu nak pergi dengar dia pergi sembang dua, sembang-sembang. Tapi dengar dua tak ada masalah, dia tak ada sembang je. Sebab ilmu dia ni, dia serta-serta dia tak lama. Nah, kita pelik mata, kita akal, kita tak lain, hilang dah dua. Nah, lepas tu dia orang kata hal lain, kita kata lain. Hak patutnya faham, jadi tak faham. Nah, jadi ilmu duduk atas pokok lah apa, tak mesti masuk dalam masjid. Cuma masuk dalam masjid, dapat fadilat niat iktikaf. Dan lagi sabda Nabi SAW, wallahu a'lam.